Mau ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat telepon. Assalamualaikum. Tebarkan salam, karena salam itu doa. Siapa tahu ada yang mau celaka, dengan salam kita diselamatkan oleh Allah. Siapa tahu rumah tangga yang mau pisah, dengan salam kita turun rahmat Allah jadi akur. Siapa tahu yang mau bangkrut, dengan doa salam kita oleh Allah dijadikan kebaikan yang banyak. Ayo sebarkan salam. Siap? Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ribu salam yang datang kepada saya sesudah saya mengucapkan barusan. Gak ada ruginya.